Masya Allah sahabatku komandan. Buat Cilo manis nih. Terima kasih. sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa. Sajak aku kerep gawe telok lan kuciwo. Jembar rawatimu sajembar.